Apakah hukum sunat dan menyukur rambut di hari ketujuh bagi bayi perempuan? Atau lebih intinya, apakah hukum sunat, Ustaz, bagi perempuan? Kalau khitan, ya, bagi perempuan tidak wajib, tapi dianjurkan, sunnah. Adapun bagi laki-laki, wajib. Naam, Allahu ta'ala alam.